Bismillahirrahmanirrahim. Man hadal hadis faliqra. Yang hafal hadis baca hadis. Ayo, siapa yang hafal baca? Ayo, leleng berdiri. Udah berdiri semuanya. Hafalkan sekarang. Nah, yang lainnya. Ini besok harus hafal semua 3 baris. Anda hafal. Fala yalumanna ila nafsa. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah al-Bukhari al-Ju'fi rahmatullah ta'alaih pada bab yang ke-53, bab malam yadkhul Ka'bah, bab barang siapa yang tidak memasuki Ka'bah. Wa kana Ibn Umar radhiyallahu anhuma yahujju kathira wa lam yadkhul. Dan bahwa Abdullah bin Umar banyak melakukan ibadah haji dan beliau tidak masuk Ka'bah, maksudnya banyak melakukan ibadah haji dan beliau tidak masuk. Dan ini juga yang dialami oleh kaum muslimin di zaman kita, bahkan pemerintah berusaha untuk menutup. Apa kalau diizinkan untuk masuk ke dalam Ka'bah, mungkin terjadi kerusakan-kerusakan. Di Hijr Ismail saja yang kondisinya terbuka, itu manusia berdesak-desakan. Demikian pula di Raudhah, terkadang seorang terjadi perkelahian untuk bisa salat di Raudhah, apalagi di dalam Ka'bah. Oleh itulah sadud zara'i, menutup pintu-pintu kerusakan. Kalau memang itu dibutuhkan, maka dilakukan. Kalian masih ingat laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, sungguh-sungguh Allah ridha kepada kaum mukminin yang mereka itu telah berbaiat di bawah pohon. Pohon ini adalah pohon sidr, seperti di depan ini, pohon sidr. Alhamdulillah di sini tidak berbuah. Nah, seandainya berbuah itu repot. Nah, kita ngatasi ya, enggak? Alhamdulillah semoga tidak berbuah. Kalau berbuah berbahaya, mungkin banyak yang manjat itu. Yang manjat nyari buahnya, kadang rasanya kayak pisang, kadang rasanya kayak apel. Bermacam-macam. Di zaman Umar bin Khattab, pohon ini ditebang karena khawatir manusia berusaha untuk mencari barokah di bawah pohon tersebut, khawatir terjadi kesyirikan. Bahkan kalian lihat sendiri orang-orang yang ikut perang Uhud, itu pada asalnya kuburan tidak dipagar. Tapi pemerintah Saudi tahu, karena namanya manusia beraneka ragam, sehingga dipagar keliling sangat tinggi, sehingga orang tidak bisa masukinya. Kalau seandainya diizinkan untuk masuk, mungkin mereka akan mengambil tanah dari kuburan tersebut atau mengambil kerikilnya dan lain sebagainya. Adapun di kuburan Baqi, masuk pun dibatasi. Selama ini tidak pernah kita melihat perempuan-perempuan masuk ke kuburan Baqi. Nah, la'anallahu zairatul kubur. Allah melaknat mereka-mereka yang perempuan-perempuan terus ziarah kubur. Adapun zawarat paling banyak. Nah, menziarah kuburan riwayat lemah. Tapi zairat. Dan tentara pun juga melihat di masing-masing kuburan, bagian-bagian jalan itu dijaga oleh tentara-tentara, sehingga seorang tidak bisa mengambil tanahnya sebagaimana di pemakaman para wali. Bahkan yang bukan wali pun diambil tanahnya. Nah, ini satu tarawih. Makanya sekali lagi, kaum muslimin sekarang kalau masuk Ka'bah, nah, kesulitan. Kecuali mungkin orang-orang yang memang menjadi anggota ataupun bagian dari kerajaan Arab Saudi, mungkin bisa masuk ke dalamnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahu taala, haddatsana Musaddad. Ada Rahman. Teruskan. Jangan lihat bukunya. Ibn Masik, Ibn Jarw, Ibn Yazid, Ibn Syabib, Ibn Sa'd, Ibn Asad. Ada lagi Musaddad, Ibn Musyarhad, nah, Ibn Musyarbal, dan juga menyebut nama lainnya. Namanya sangat sulit. Sampai Badu Mazih nyatakan la kutiba amamuhu bismillahirrahmanirrahim kana ruqyatan lil aqrab. Kalau seandainya ditulis di depannya itu bismillahirrahmanirrahim, itu adalah ruqyah, sengatan kalajengking. Karena banyak nama-nama hewan. Qala hadatsana Khalid bin Abdullah Al-Wasiti. Naam, Khalid bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Musani Al-Wasiti. Hadatsana Ismail bin Khalid wal Ahmasi Al-Bajali Al-Kufi. Al-Ahmasi Al-Bajali Al-Kufi. Di antara sahabi yang dari Al-Ahmasi Al-Bajali adalah Jarir bin Abdullah. Al-Ahmasi Al-Bajali Al-Kufi. An Abdullah bin Abi Aufa. Sahabi Jalil ini meriwayatkan hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ghazawna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama ghazawat na'kul al-jarad. Kami berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 7 kali peperangan hanya memakan belalang. Lihat kondisi orang-orang di zaman dulu, bahwa namanya kemenangan bukan karena banyaknya materi, tapi keimanan dan at-tawakkul iman Allah SWT ma'ahlil asbab, itulah menjadi kemenangan utama. Termasuk juga dakwah. Dakwah ila Allah Subhanahu wa taala bukan tergantung karena bangunan yang megah, bukan karena uang yang banyak. Kalau kalian mengetahui, itu ada di daerah Kertosono pondok tingkat berapa itu? 3. Luas luar biasa. Ini berapa hektar itu? Muridnya hanya 20. Muridnya 20. Nah, kita lihat bagaimana pondok Syekh Mubil bin Hadil Wadi'i sederhana. Belajar terkadang di kebun, di bawah pohon sidr, di pasir kalau pagi-pagi. Nah, untuk bisa mendapatkan sinar matahari, belajar di situ. Nah, tidak ada atap di lembah, di padang pasir. Kadang kalau angin itu berhembus, masya Allah, buku kita ini penuh dengan pasir. Kami ini ganti pulpen berapa kali? Nah, ini sampai ratusan kali pulpen itu. Nulis kena pasir mati lagi. Nulis kena pasir mati lagi. Nah, belum lagi yang hilang. Nah, ini luar biasa. Jadi banyak macet. Tapi itulah menjadi indah, ya enggak? Nah, indah luar biasa, kenang-kenangan yang tidak bisa dilupakan. Jemur di mana? Jemur itu di pasir. Ini bukan digantungkan, diletakkan hanger. Nah, jemurnya di pasir, karena di tanah. Ini kebanyakan. Ini bukan kayak kita diletakkan tali. Nah, kemudian setelah kering nanti di kipas-kipaskan, hilang pasirnya, pakai. Ada sebagian di antara ikhwah kita di sana, masya Allah, tidak punya kecuali jubah sama sirwal. Itu aja. Ini kalau dicuci pakai dulu, nanti ke wadi pakai sirwal. Nah, sambil nutupi pakai imamahnya, tunggu sampai kering, nanti pakai lagi. Nah, terus begitu. Ya, di sinilah bahwasanya dakwah bukan akan tergantung karena dana. Kalau itu yang dilakukan, tentu pondok-pondok Hizbiyyun lebih banyak dananya daripada pondok Ahli Sunnah. Apalagi pondok di sini seringnya makan dengan sate, sayur, tempe, terong. Yalah. Tentu pondok-pondok yang lainnya jauh lebih utama. Gizinya diperhatikan. Wahakala. Olehnya itulah tidak perlu khawatir. Jadi kalau seandainya mungkin donatur yang berusaha menghentikan dananya, tidak usah khawatir, Allah akan mengganti. Nah, dakwah bukan tergantung karena adanya dana, keilmuan, dan juga keikhlasan. Itulah yang menjadi tolak utama. Kita sering sebutkan ucapan Syekh Mubil, ya ikhwanana wa saudara kami, hadi dakwah laisat bikuwatina, dakwah ini bukan karena kekuatan kita, wala bisyaja'atina, bukan karena keberanian kita, wala bikathrah ilmina, bukan juga karena banyak ilmu kita. Pernah juga mengatakan wala bikathrah amwalina, dan bukan pula karena banyaknya harta kita. Wala bifasati kalamina, bukan pula karena kefasihan ucapan kita. Innama syai'un aradahullahu subhanahu wa ta'ala. Ini sesuatu yang memang Allah kehendaki. Jadi dakwah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun mungkin banyak orang-orang yang mencela, kalau Allah menghendaki, yuridun liyutifu nurallahi bi afwahim wallahu mutimmu nurihi walau kal kafirun, mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah dengan lisan-lisan mereka, dengan mulut-mulut mereka, namun Allah hendak menyempurnakan cahayanya. Walaupun orang-orang durhaka tidak menginginkan. Coba orang-orang kafir gabungan dengan Amerika, dengan Syiah, berusaha memerangi rekan-rekan kita yang ada di Damat, diusir dari Damat. Dikiranya dengan diusir dari Damat itu mati dakwah. Ternyata sekarang ini masya Allah dakwah ala kadarnya di Son'a yang penuh dengan padat penduduk semakin berkembang dan semakin bagus keadaannya. Bahkan orang berduyun-duyun datang untuk melihat siapa itu Syekh Yahya. Ternyata orangnya tidak besar, orangnya kecil, nah, tapi berani. Nah, semakin salut kepada Syekh Yahya. Ketika orang-orang para masyayikh mengatakan Syiah bukan kafir, saya mengatakan kafir. Nah, berani walaupun diperangi demikian. Dan kita melihat bahwa para sahabat terdahulu kekurangan harta benda. Akan tapi bagaimana dakwah berkembang. Terkadang ikhwan yang jazakumullah, dakwah ini justru disebarkan oleh orang-orang yang hasad. Nah, sebenarnya saya mengubil bagaimana mereka berusaha untuk menjelekkan Syekh Mubil. Sampai diisukan bahwa Syekh Mubil itu mengharamkan sendok, mengharamkan pisang. Orang dari jauh datang. Apa benar ini? Mubil mengharamkan pisang. Nah, harim al-mauz, harim al-milakoh, mengharamkan pisang, mengharamkan sendok. Datang jumpai Syekh Mubil. Syekh Mubil menyuguhkan nasi, menyuguhkan roti, menyuguhkan pisang. Nah, ternyata selama ini kedustaan belaka. Wah, mereka ini para pendusta. Kalau begitu kita belajar kepada Syekh Mubil. Ini terkadang apa? Terkadang dakwah disebarkan oleh orang-orang yang iri dengki. Oleh itulah ikhwan yang jazakumullah, kalau memang Allah kehendaki kebaikan, walaupun banyak orang-orang yang dengki, banyak orang yang menghasut, banyak orang yang menjelekkan, Allah tetap akan jadikan dakwah tersebut berkembang. Allah jadikan dakwah tersebut tetap berlangsung. Dan Allah kokohkan. Nah, yang namanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang paling engkau cintai. Akan tapi Allah memberikan hidayah kepada hamba-hamba yang ia kehendaki. Tidak bisa menjadikan paman-pamannya orang-orang yang paling dicintai, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, menjadi orang beriman. Kenapa? Karena hidayah di tangan Allah. Berkali-kali berusaha agar Abu Talib bisa masuk Islam, tidak bisa. Nabi Ibrahim kurang apa? Sebutkan dalam surah Maryam, "Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya." Sebutlah dalam kitab tentang Ibrahim. Ibrahim adalah seorang yang jujur dan seorang nabi. "Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a." Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah berhala yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa mendapatkan manfaat, menghindarkan madarat? Dengan kata-kata yang lembut, ya abati. Ini kata yang sangat lembut. Ya abati, wahai ayahku, inni qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Telah datang kepada diriku ilmu, kebenaran. Ikutilah aku, niscaya engkau akan mendapatkan jalan yang lurus, jalan yang benar. Ya abati, ucapannya sangat lembut. La ta'budu syaitan, jangan kau menyembah syaitan. Karena hakikatnya orang-orang yang menyembah berhala itu menyembah syaitan, menyembah jin. Inna syaitan kan rahmani asiya. Sesungguhnya syaitan bermaksiat kepada Ar-Rahman, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya abati, wahai ayahku, inni akhafu ayya masaka adzabun ar-rahman. Aku khawatir engkau mendapatkan adab dari Allah. Fatakuna lis-syaitani waliya. Sehingga engkau jadikan syaitan sebagai penolongmu. Lihat dakwah yang lembut. Maka ya abati, wahai ayahku, wahai ayahku, wahai ayahku. Namun ayah mengatakan, qal araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Apakah engkau benci kepada sembahan-sembahanku, wahai Ibrahim? La illam tantahi la arjumannak. Kalau kamu tidak mengakhiri ucapanmu, aku akan lempari batu. Coba. Tidak mampu memberikan hidayah kepada ayahnya sendiri. Mungkin di antara kalian juga ada orang tuanya masih ngerokok, ngelepus. Betul begitu? Masih ada yang musbil. Masih ada yang halikulihiyah. Kalau bahkan anak kalian jadi preman, sholat tidak pernah, rambutnya rambut kuda, nah, celananya yang sangat ketat, sampai duduk pun kesulitan. Bukan begitu, masih ada. Atau mungkin orang tua atau ayah ibu kalian masih dalam keadaan kafir, belum sholat. Ini bukti bahwasanya hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, disebutkan hadis bin Abbas, wan nabi mahu ruhaid, wan nabi mahu rahab, wan nabi mahu rajul, nabi mahu rajulan, wan nabi laisa mahu ahad. Ada seorang nabi yang memiliki pengikut sangat sedikit, 3-10. Ada yang pengikutnya hanya seorang, ada pengikutnya 2 orang, ada yang tidak punya pengikut sama sekali. Ayah, ibunya, anak-anaknya, istrinya tidak mau mengikuti. Nah, sekarang saya ada pertanyaan kepada kalian. Kalau begitu yang disalahkan nabi tersebut atau orang-orang yang tidak mengikuti hidayah, mana yang benar ini? Yang benar nabi yang tidak punya pengikut atau mereka-mereka yang tidak mengikuti yang disalahkan? Mereka yang tidak mengikuti yang disalahkan. Nah, dari sinilah kita bisa melihat bagaimana orang-orang berusaha untuk menjatuhkan mungkin para dai. Bahkan Syekh bin Baz menyatakan kalau seandainya Hizbiyyun itu mampu menuduh dai menzinai ibunya, mereka akan melakukan. Nah, ini usaha untuk mematikan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mutimmu nurih walau kal kafirun. Allah akan menyempurnakan cahayanya walaupun enggan orang-orang kafir, orang yang durhaka enggan. Nah, ini tidak boleh kita menyalahkan Nabi Ibrahim. Kenapa? Ayahnya tidak apa? Tidak mau ikuti hidayah, tidak boleh. Atau menyalahkan Nabi Muhammad karena ayah ibunya kafir, paman-pamannya kafir. Atau menyalahkan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam karena istrinya tidak mengikuti dakwah atau anaknya tidak mengikuti dakwah. Atau menyalahkan Nabi Lut karena istrinya pengkhianat. Atau menyalahkan Imam Malik karena anaknya hanya main burung. Ketika orang berlomba-lomba nyari ilmu, anaknya hanya main burung. Atau kita menyalahkan Syu'bah di mana anaknya tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh ayahnya. Ya, demikian tidak diperbolehkan. Namanya manusia, Rasul, wa ma'al rasulil balagul mubin. Tidak tugas Rasul kecuali hanya sekedar menyampaikan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'minu aktsar billah illa wa musyrikun. Dan ialah beriman kepada Allah kecuali mereka itu adalah orang melakukan kesyirikan. Nah, dari sinilah bahwa usaha wa ma'atul nasi walau haras ta'minin, dan usaha yang paling yang kau lakukan oleh Muhammad untuk menjadikan mereka itu beriman, kebanyakan pasti tidak akan beriman. Nah, kita yakin bahwa hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang mungkin dari orang tuanya yang memusuhi dakwah. Mungkin anaknya menjadi penerus dakwah sebagaimana para sahabat terdahulu seperti Abu Dhahab Jarrah. Nah, ayahnya memusuhi dakwah, namun anaknya menjadi penerus Islam. Dan juga yang lainnya, tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa anaknya para kiai, anaknya para ustaz, atau anaknya syekh menjadi musuh dakwah. Ini tidak menutup kemungkinan. Rahim itulah kita harus berdoa kepada Allah untuk senantiasa meninggal dalam kondisi beragama Islam dan senantiasa dikokohkan dalam sunnahnya. Kita tidak tahu, boleh jadi Allah palingkan kita, mudah-mudahan tidak, sehingga kita menjadi orang yang menyeleweng. Saya sebutkan bagaimana Imran bin Hiton yang dulunya sunni salafi kemudian menjadi tokoh khawarij dan para a'immah yang lain. Qala itamara Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melakukan umrah, fatafa bil bait. Beliau keliling, mengelilingi Ka'bah. Wa shalla khalfal maqam. Dan beliau salat di belakang maqam. Ini bukan makam sebagaimana pengertian orang awam, ini maqam, ini makam kuburan. Nah, di tempat berdiri Nabi Ibrahim. Dan di situ tatkala hendak membangun Ka'bah, jadikan di belakangnya maqam Ibrahim musalla untuk salat, namun tetap menghadap ke Ka'bah. Khalfal maqam raka'atain. Salat di belakang maqam 2 rakaat. Saya sebutkan kemarin Nabi Umar yang dibaca ketika salat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim, surat apa yang dibaca? Surat Ibrahim. Anda Ibrahim, surat apa yang dibaca? Al-Qari'ah. Anda Hamzah, apa yang dibaca coba? Kalau nanti umrah kamu, nah, atau haji, di belakang makam Ibrahim yang dibacain apa? Salat 2 rakaat. Anda akhwan Aziz, anda rakaat pertama apa, rakaat kedua apa? Enggak tahu, ini sudah saya sebutkan ini. Anda Abdul Wahab. Lupa. Nah, anda Hamzah, Sana, Muhammad, Rafi, Akbar. Al-Kafirun. Yang kedua Al-Ikhlas. Nah, Al-Fatihah dulu, kemudian baca Al-Kafirun rakaat pertama, rakaat kedua Al-Fatihah, kemudian surah Al-Ikhlas. Ini sunnahnya. Pertanyaan Al-Kifli, kalau kita belum hafal Al-Kafirun seperti anak kecil itu, terus diulang la abudu ma ta'budun. Nah, wala antum abiduna ma abud la abudu ma ta'budun. Wala antum abidun. Terus enggak selesai. Nah, kejadian begitu. Kita membaca surah yang lainnya, boleh apa enggak? Boleh. Ad-dalil. Apa dalilnya? Nah, endang. Muhammad Abin, endang. Ismail. Ibad, ada abin, ada ibad. Fattakullah masyarakatum, apa lagi? Dalilnya, ayo Osman. Entah khawana. Apa dalilnya? Hamzah. Fakra'u ma tayassamil Qur'an. Ini surah apa ini Salman? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Surat apa coba? Jangan bisiki yang lain. Biar dipikir Salman sendiri. Nah, lupa Salman, Anda atau salam surah Al-Muzammil. Nah, baik. Wa ma huma yasturuhu. Dan bersama beliau ada yang menutupi, artinya apa? Nah, berusaha melindungi biar orang-orang tidak melewati dari depan Rasulullah SAW. Minan nas, dari manusia. Ini dijadikan dalil bahwasanya sutrah perkara yang diwajibkan. Namun disebutkan pembahasan yang telah lewat bahwa kalau kita tidak mampu untuk sholat di belakang makam Ibrahim, jika akan nanti ke sana akan tanya di mana makam Ibrahim. Apalagi di situ banyak orang tawaf, maka kalau memang tidak kesempatan bisa sholat di situ, jangan sholat di situ. Kalau banyak berjalan dengan orang tawaf, bisa memberikan mandorot kepada kalian dan juga orang lain. Mengingatkan tatkala sujud diinjak oleh orang yang besar misalnya. Allah berfirman, wala tulku biaidikum ila tahlukah. Jangan kalian lemparkan tangan kalian ke dalam kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian sendiri. La dharar wala dirar. Dan lain-lainnya banyak dalil. Nah, kita bisa sholat agak jauh dari maqam Ibrahim. Kalau memang semua masih penuh, karena nanti biasanya di belakang itu banyak sekali orang yang sholat. Jadi tidak hanya di belakangnya maqam Ibrahim, di belakangnya masih banyak orang yang sholat. Maka bisa sholat di tempat manapun. Nah, di tempat manapun tidak mengapa kalian sholat. Nah. Telah disebutkan juga sehabis melakukan sholat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat, apa yang dilakukan oleh jamaah haji ataupun umroh? Pertanyaan berikutnya, Ilyas, Ibrahim, Sa'i. Dari mana ke mana? Anda Nu'man. Dari mana? Min Safa ila Marwah. Ketika melihat bukit Safa, apa yang diucapkan? Anda. Nah, ini akan ada ya agak tinggi begitu, jalan agak tinggi. Itu kalau bagian bawah, bagian atas lurus saja. Yang sudah dibuat tingkat. Bagian bawah nanti ada orang mungkin naik sedikit. Dan turun lagi. Kalau sudah kita melihat itu bukit Safa. Dan sini sudah di keramik bagus, kalau dulu masih batu. Apa yang kita ucapkan? Anda Hasan. Anda Muiz. Aindang, Amir, dari Nganju, Anas, Umar, Hafiz. Apa yang kita ucapkan, yang kita baca? Aindang, Khalik. Taib inna Safa wal Marwata min Sya'irillah. Surat apa ini Zubair? Al-Baqarah. Nah, surat Al-Baqarah. Bisa dibaca sampai sini atau sampai akhir ayat. Dua-duanya boleh. Nah, sampai di sini ataupun sampai diakhirkan di ayat. Nah. Bagaimana cara menghitung? Ketika melewati Safa dan Marwah, hitungannya dari mana, berakhir dari mana? Anda imam. Dari Safa ke Marwah berapa? 1. Kemudian dari Marwah ke Safa 6, 2, Safa, Marwah, tiga, terusnya. Nah, berakhir di Marwah. Nah, berakhir di Marwah. Ada disebutkan juga ketika di antara lembah ini yang bagian bawah ini ada naik dan ini turun di bawah ini. Apa yang dilakukan oleh Sufyan? Ada tanda hijau untuk memudahkan. Sunahkan untuk lari. Ini bagi siapa Muhammad? Bagi laki-laki. Kalau perempuan bagaimana? Sunahkan lari apa enggak? Anda yang terahman. Tidak disunahkan. Ini cukup jalan biasa. Nah, bagaimana kalau dia memiliki misi tinggal lari? Enggak hilang. Nah, gimana yang terahman? Gimana caranya ini? Bagaimana caranya biar tetap ini istrinya biar tidak hilang? Lebay sendang. Suruh jalan duluan. Ya benar begitu, bagaimana Anda? Ubed, bagaimana ini? Yang kalau punya istri atau punya ibu yang tua, ngetinggal lari, ini bisa hilang. Ditunggu. Nah, ditunggu. Jadi lari dulu, kemudian kalian tunggu. Nah. Jadi para wanita atau bagi perempuan semua agak mempercepat jalannya. Dan jalannya tidak jauh, jalannya tidak jauh. Nah. Faqala rajul, maka ada seorang mengatakan kepada beliau, adakhala Rasulullah SAW al-Ka'bah? Qala la. Apakah Rasulullah SAW memasuki Ka'bah? Orang tadi mengatakan tidak. Ini terkadang Rasulullah SAW memasuki Ka'bah, kadang tidak. Dari sini menunjukkan bahwasanya bahwa masuki Ka'bah itu bukan perkara yang diwajibkan. Nah, bahkan juga sebagian ulama menyatakan tidak juga disunnahkan. Kenapa demikian? Dikarenakan Abdullah bin Umar, dia adalah orang yang paling mengikuti jejak Rasulullah SAW. Dan beliau lebih banyak tidak masuk Ka'bah daripada masuk Ka'bah. Kana hajju katsiran wa la yadkhul. Banyak melakukan ibadah haji, beliau tidak masuk ke Ka'bah. Demikian pula bagaimana ini sampai pembawa acara di televisi masukkan internet bahwa Syekh Yamin Al-Hajuri itu mengafirkan orang-orang yang tidak sejalan dengan beliau, sebar di internet, bahkan bisa didengar seluruh pasok dunia masuk internet. Sehingga orang semakin penasaran, apakah betul begitu? Sampai datangnya Syekh Yahya, ternyata tidak benar. Coba melihat, terkadang justru dakwah disebarkan oleh orang-orang iri dengki. Sehingga itulah tidak perlu khawatir. Kalau memang Allah hendak menyempurnakan cahayanya, niscaya Allah akan tetap menyala. Walaupun mereka banyak orang-orang yang enggan. Nah. Tapi bagi yang mendapat undangan untuk musyawarah datangan Syekh, nanti insyaallah baca isya musyawarah. Sekali lagi usahakan nanti kalau betul Syekh datang mungkin bisa mengambil istifadah. Dan jangan dibuat kesempatan untuk tahun sebelumnya, tahun kemarin kalian banyak main-main. Apakah boleh berjabat tangan dengan sama perempuan? Nah, saudara perempuan yang tidak mengapa dengan saudarinya adalah mahram. Apakah bentuk kezaliman orang yang mencuri HP uang jelas? Nah, itu jelas kezaliman. Apakah orang yang zalimi bisa dikabulkan? Dengan izin Allah bisa dikabulkan. Ya, misalnya dicuri barangnya, kami mendoakan ya Allah. Nah, semoga Allah memberikan imbalan yang setimpal dengan apa yang ia perbuat. Mulai jadi dia nanti akan kehilangan yang lebih besar daripada itu. Ya, tidak harus sesuai dengan kemauan kita. Misalnya Allah jatuhkan dia dari jurang, misalnya menjatuh dari jurang betul. Tidak mesti demikian. Coba lihat bagaimana doa Sa'd bin Waqqas. Allahumma atil faqrah wa atil umrah wa atil fitan. Dalam riwayat lain, wa ami basrah, mendoakan kepada Usamah bin Qatadah, ya Allah panjangkan kefakirannya panjangkan, jadikan usianya tua, jadikan dia berbahaya dalam fitnah. Bagaimana fitnah tidak disebutkan di situ? Ternyata ketika sudah tua, sudah mau mati, alisnya pun menutup matanya, masih melakukan sesuatu dengan perempuan-perempuan di jalan-jalan. Sampai dia mengatakan ashabat ni dawatu Sa'd. Lalu tertimpa dengan doanya Sa'd. Apakah ada orang yang bisa melihat menangkap jin? Kalau menangkap jin, Allah alam. Yang kita ketahui adalah Rasulullah SAW bisa. Tapi kalau anak ini bagaimana menangkap? Itu di tubuhnya. Jin. Inna syaitannya jadi bani Adam majroddam. Sehingga syaitan berjalan di tubuh manusia melalui peredaran darah. Apalagi juga tidak bisa melihatnya dalam bentuk yang asli. Innahu yarakum wa qabiluh min haitsu la tarawnahum. Sebenarnya dia, syaitan, iblis, dan kabilahnya bisa melihat kalian. Kalian tidak mampu melihat mereka. Mana lebih utama, tidur berbaring ke kanan atau menghadap kiblat? Diusahakan digabung di situ. Baring kanan dengan menghadap kiblat. Kalau bisa, kalau enggak, minimal berbaring ke kanan. Jika seorang disuruh meruqyah jin, meruqyah orang kerasukan jin, kemudian dia menolak karena khawatir jin itu akan pindah kepadanya, hal termasuk kesyirikan. Itu masuk di ketakutan yang ada. Kalau emang Allah tidak takdirkan masuk, tidak akan masuk. Hendaknya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia kuat ahli sunnah wal jamaah, kalau memang Allah takdirkan dia jin harus akan masuk, kan masuk juga. Ini yang kita menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh menangisi orang tua yang meninggal dunia? Rasulullah SAW menangis tatkala anaknya Ibrahim, nah namanya Ibrahim, meninggal. Ya, selama tangisan tersebut tidak berkeluh kesah, tidak berprasangka buruk kepada Allah bahwa Allah mendzaliminya, atau melakukan ucapan-ucapan doa-doa seperti doa jahiliyah, seruan-seruan jahiliyah, memukul pipinya, merobek bajunya dan sebagainya. Yang demikian perkara yang wajar, tidak mengapa untuk menangis. Ketika keluarga kita meninggal, sebagaimana Rasulullah SAW menangis tatkala anaknya bernama Ibrahim meninggal. Siapa yang akan datang? Yang akan datang adalah Syekh Hasan Qasim Ar-Raimi, yang dulu ketika darah ngawi tidak bisa datang, dan juga Syekh Abdurraqib Al-Kaukabani. Nah, orangnya masih muda. Kalau Syekh Hasan Qasim Ar-Raimi sudah agak tua. Nah, ini Syekh Hasan Qasim Ar-Raimi ini memiliki kitab Irsyadul Bariyah, yang dulu Muhammad Umar Sewet kesana kemari membawa kitabnya. Nah, ini Sewet Senin Desa kesana kemari membawa ini Irsyadul Bariyah. Begitu Irsyadul Bariyah ini Syekhnya bersama Syekh Haya ditinggalkan. Nah, begitulah. Kebanyakan di antara mereka mengikuti hawa nafsunya. Kemarin ada titipan salam kepada kita dan kepada kalian dari Syekh Iryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyibul Hanas.